Ku ingin bernyanyi melangkah di telingamu, bingkai seisi semesta, semua yang bisa bercerita. Ku ingin bernyanyi melangkah di dalam hatimu, bingkai beragam nada, agar semua merdu untukmu. Ku ingin bernyanyi melangkah di dalam hatimu,